curian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Nah guys, dulur, yang duen pulor masih penting banget ke ya, dan penting banget ke yakin. Siki maning jamane beras larang ya, apa-apa goletane angel, lengat tanah, temandangana, regane ora karu-karuan, ya bok? Nah, guys, ini jenis zaman kayak gini ya, uang palsu beredar gue di mana-mana. Nang dinti anak sing jenane uang palsu anak mulane kudu hati-hati. Dah, kayaknya berhubung peduli banget karo jenengan, aja ngasih ketipu maringin jenane uang palsu. Nah, nyontohin informasi kepriwet carane mendeteksi utawa mengetahui sebuah uang gue palsu apa asli. Nah, tiriki baju di protek bege. Bapak kek, hei, aja bingsrung ikhle, doh, bajon, anggaran buku kiriman pang biung, selagi nangaring Malaysia, doh, John, orang mendilika, orang prengos-prengosa, orang ngelingak-lingaka, doh, idol Muhammad Darussudu, doh, malah nyebut pak, lah, John, buar kaya ngapa aja, mana kesing kerjam, bok, Rika ku garis sireng-sireng, tok, nangumah ayah gue, gak aneh, anggaran emang kepaten, nembe kerja, anggaran jora-jora, Rika, nyebut kawe, jadi itu kan gak ada kuburan ya, kerjanya gak lagi anak mati tok. Eh, gue anak bung apa anak ketek gue anak bung apa anak ketek mau karo ramane dewek kok di ngomong karu-karuan gue ya di ngomong karo bapak ke dewek kok orang gue aturan gue ayo orang tuh diajar gue hahaha mau Rika kayak gue doi lo anggarus harap nerima duit kang biyunge anggarus maring bang harap juga kiriman kang mamake tuh kan buru-buru atus sikat gigian iler si ngeces bae mangkat maring bang ada pamitan ngomongan anak enang kene kena udah dipamiti ada pangan dewek duit apa apuran jaluk koran nyong gajinya nyong sebagai tukang parkir gue lebih terhormat dari beda Rika gue kuru isinya mangani duitnya mama ketrok orang di kanan-kanannya udah kerja ngotang panting sikil lagi siram udah di apa Rika gue gari mangan tok gue gari nyangar tok gue anak bong apa anak ketrek pengen terjep nanyong kok apa? Pengen terjep kok apa? Apa kepengen terkedung nak kuburan sih kek nanyong kok? Benar-benaran baik, kok kira-kira kepengen mati ngomong baik kebalik yang kan bang tuku kacang sanggare gue medangi wong sih pada lajat gue mbok bapaknya gue kaya gue carane orang kaya gue kan ngomong orang-orang kaya kacang kaya gue si mandan teatur nyong gue siki ya kur kepengen mengingatkan maring Rika Rika maring bang mbok ya tangga pak nyong kepengen mengingatkan siki gue zaman lagi uang palsuan pak nang dinti sing jenane uang palsu gue jeprah pirang-pirang, beredar. Nyong kepengen mengingatkan sebagai anak, maring Rika sebagai Rama. Aja ngasih Rika nampani uang palsu, cincinan uang palsu, buarep tinggo ngapa bae ora payu. Harus memelitrak. Nyong memelitrak, Pak. Nyong lagi ngandani Rika, tapi mengingatkan. Lah kowe ilmune sepira, marah-marah Ramane apa barang. Ujar-ujar Rama mau bodoh apa? Lulusan ST nyong gemian ge, sekolah lulusan ST ge. Wong antar sekolah ST jurusan bangunan beko gitu bagus sih kan. Oh alah Jan, kasus kepak sikap pikan-pikan aten bae. Nyong ge nembe entuk informasi kang kaki lurah. Ge, cara mendeteksi utawa mengetes uang gue palsu apa asli? Hah? Sing bener gue? Lu ya bener. Kira kandani DP sedurunge Rika mangkat maring bang. Cara mendeteksi uang palsu utawa asli gampang. Riwe gue. Sing pertama duit 10.000-an. Duit 10.000-an. Oh, sing warnane abang tua kae? Iya, sing warnane abang tua. Ki cara ngetes ya, ki asli apa palsu kandani ngene, Pak. Pertama ya, duit 10.000-ane gue ditilep menjadi 4 bagian. Temenan gue. Kalau ditilep ya, baru gue digeletak nang meja. Nah, Rika ngulit ballpoint. Ngulit ballpoint, aja ditulis sih. Ditutuki bae. Tuk. Ayo gue ya. Langko, ayo gue ya. Baru ditutuki, duitnya dibuka maning. Kan lo dilintep, dibuka maning. Dan kok nggak barang dibuka, kue nangkono angger duit 10 ribuan dengan anak gambar rumah eh. Titiliki bae, angger rejek-rejek rumah eh gendengnya pada melorot, kue berarti duit palsu. Wah, gue angger gendengnya si butuh orang pada melorot. Kue berarti duit 10 ribuan asli. Wah, ya kue ya. Ya wes, siki ganeng-ganeng nyong kepengen ngetes duit 5 ribuan ke pribe gue. Wah, angger duit 5 ribuan lebih gampang maning, ya. Kue cara ngetes duit 5 ribuan nih kue ya. Rika iki siki kan rumah gak wa sisir, gak wa petet, utawa gak wa serit keincokan go, seritan nang Rika. Lah kok anggar wis nemune duit 5 ribu njajal. Duitnya ditilep maning dadi papat, kayak gue ya, dilintep dadi papat. Kok njajal nang Rika disisiri gue duitnya, dipeteti, diseriti ya. Sret, sret, sret, sret, sret. Kayak gue barang wisana ping 20 di peteti, wisana ping 20 di nyisiri, dibuka maning duitnya. Dan kau nggak rezeki-rezek, kau nggak duit 5 ribu kan anak gambare tuan kau Imam Bonjol kau ya, anak kau ya, anak gambare pahlawan kau Miki tuan kau Imam Bonjol. Dan kau nggak dibuka kau rezeki-rezek jenggotnya pada rontok, gara-gara dipetetin nang Rika kau mau, kau berarti duit palsu, duit 5 ribuan palsu. Wah, ya kau ya. Oh, ala jana-nana baik, aku pinter banget pancen ya. Nanti yang ngerjenggotnya sih butuh yang asli ya. Eh, si asli. Ini nyontakon maning bareng gue, cara ngetes duit sebuan. Eh, sebuan gue emang kadang-kadang cilik tapi jangan uling malsukna malah cuan rokunangan. Oh, anggar ngetes duit ebonan mana lebih gampang maning, Pak. Anggar ngetes duit sebuan asli apa palsu malah orang el. Caranya gampang banget. Gampang banget, Kepriwe. Gampang banget. Rika gawa selembar baik duit sebuan. Terus Rika melaku-melaku mampir nang SD Papat yang ana ya. Nang SD Papat ke. Rika ngerti mbok, perbolek kan aja. Dan kok bersutu ono, jajal. Duitnya digeletak na nang gede. Nang arti kulan gue mau digeletak na, baik digeletak na. Dan kok anggar pancen bocah-bocah SD Papat di sisi rahat. Rampung jam istirahat. Ini ke, duit sewo netes siapa ora? Gue kok ngeri jik-jik duitnya kok hilang? Gue berarti duitnya duit asli. Hahaha, duitnya sih pinter banget lah, jangan. Bisa beda kena, duit sewoan sing palsu karo sing asli gue pinter sih gampangnya. Bucah SD Papat pinter-pinter kayak kana. Anggar duitnya palsu ya bakal dititor. Tapi anggar asli, oh malah rebutan karo guru nih. Oh kayak gue ya, pinter banget kayak panjang yakin. Orang ubahnya udah jadi ramahmu ya. Wes, dia kayak baik. Nyong siki pengen takon maning. Gue kan duit sewuan ya siki anggar ngetes duit 500-an sing kertas kaya lho sing anak gambar kereke. Oh gue gampang maning. Gue lebih gampang maning pak ya. Malah anggar caranya nyong itu ya anggar duit 500-an kok kertas. Orang usah dites. Orang usah deteksi asli apa palsu nih. Masalah apa? Buar pilihan geletak nanang harus sekolah nih sepapat. Ngarah rong puluh kok duit 500-an. Orang bakal dititor. Bucah SD sudah pada doyan duit 500-an. Ini satu-satunya cara gak mendeteksi asli apa palsu nih. Gampang ya. Jadi duit 500-an ini cukup. Terus ya dibenyet-benyet nang Rika diremes-remes gue. Tapi aja disak-sewek. Nang Rika dihukum gak disak-sewek. Diremes gue diremes-remes gue ya. Gue gak rezeki-rezeki kali ngana ketreknya malah ngorong-ngorong. Jaluk tulung gue berarti duit palsu. Hati-hati banget Pak ya. Ya anda nih.